قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قوم مسلمين orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersegera mencari jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya nasihatkan yang pertama adalah untuk diri anak pribadi dan untuk kaum muslimin, hendaklah bersemangat untuk mencari jalan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah, yakni melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, untuk talabatul ilmi, mendatangi majelis-majelis ilmu, mendatangi halaqah-halaqah ilmu, yang di situ dibacakan Al-Qur'an, yang di situ dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di situ dibacakan perkataan-perkataan ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka barakallahu fikum, jangan menjadi penghalang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan ilmu, entah itu dengan cara mendengarkan radio atau dengan cara membaca majalah atau yang lainnya. Fasilitas yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jangan menjadi penghalang bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga jangan merasa cukup, saya di rumah pun sudah mendengarkan lewat radio, saya di rumah pun sudah bisa membaca tulisan, atau saya bisa mendengarkan lewat tip dan yang semisalnya. Perlu diketahui di sana ada keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak menghadiri majelis ilmu. Keutamaan yang sangat besar itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila shuzu fanshuzu يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ